Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah, jika bertakwa jangan sambil lalu, sebab tidak diterima takwanya orang yang sambil lalu. Takwa yang diterima adalah haqqa tuqatih, ketika takwa dijalankan dengan kesungguhan hati, pikiran, dan badan ini. Ada yang menarik dari perbedaan pendapat tentang definisi takwa. Tapi pada akhirnya khatib memilih bahwa takwa akan selamat jika didefinisikan dengan definisi antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqaya. Hendaklah kamu menjaga dirimu dengan membuat dinding pemisah dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi takwa yang mungkin lebih selamat adalah ketika didefinisikan bahwa takwa adalah bangunlah dinding pemisah antara dirimu dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada banyak definisi takwa, misalnya yang sering kita dengar, menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Ini bagus tapi sangat datar. Ada lagi yang mendefinisikan seseorang lan tablughal abdu darajat taqwa atau muttaqi au muttaqin, seseorang tidak akan pernah sampai pada derajat muttaqin atau orang bertakwa sebelum meninggalkan yang dibolehkan karena khawatir terperosok kepada yang tidak dibolehkan. Ini ada tindakan preventif di situ. Namun dalam praktik ibadah kelihatannya khatib memilih bahwa lebih selamat, lebih bisa menjaga diri kalau takwa yang dimaksud adalah takut kepada azab Allah, sehingga kita membuat dinding pemisah dengan amal baik, amal benar, sehingga kita terbisa terjaga dari azab Allah atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah sembuh bersama Al-Quran, yang dalam bahasa modern sekarang orang sedang tren mengucapkan dengan kata-kata healing, self-healing with Al-Fatihah. Sidang jemaah rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah, Rabb, Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi rezeki dan pendidik semesta alam ini. Ar-Rahmanur Rahim, Dialah yang Maha Pengasih, Maha Rahman, lagi Maha Rahim. Dari sekian banyak asma Allah dan jumlahnya tidak terhingga, sesungguhnya Asmaul Husna bukan 99. Sebab hadis-hadis Asmaul Husna yang menjelaskan 99 itu la ya'nil hasr. Menurut para ahli tauhid dan ahli hadis, tidak menunjukkan bahwa Asmaul Husna itu cuma 99. Jumlahnya tidak terbatas. Menurut para pakar bahwa Asmaul Husna yang tidak terhingga jumlahnya itu, kenapa kemudian Allah bangga menyebutkan dirinya pertama kali, memperkenalkan dirinya pertama kali sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim? Sebab warahmati wasiat kulla syaih. Rahmahnya Allah, kasihnya Allah meliputi segala sesuatu, lebih luas daripada segala sesuatu. Dan kalau ingin mempelajari Asmaul Husna lebih dalam, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa ada tiga induk Asma Al-Husna, dan itu semua ada di dalam surah Al-Fatihah. Satu, Ismullah, Allah. Yang kedua, Ar-Rahman, yang memiliki sifat rahmah, dan Ar-Rahim yang juga memiliki sifat rahmah. Dan yang ketiga, Al-Malik, yang memiliki sifat Al-Mulukiyah. Jadi semua kandungan Asmaul Husna yang tak terhingga jumlahnya itu sebetulnya sudah terangkum dalam asma ini yang ada di dalam surah Al-Fatihah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari reward dan punishment, hari pembalasan, orang-orang kejam di muka bumi yang belum sempat diadili karena kejahatannya yang luar biasa, tidak mungkin bisa lolos nanti di akhirat kelak di hari pembalasan. Yaumiddin. Apa itu Yaumiddin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yang paling konkret dijelaskan apa yang disebut dengan Yaumiddin adalah hari di mana seseorang tidak akan pernah bisa membantu orang lain sedikit pun. Dan pada hari itu segala urusan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menghamba dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Inilah inti Al-Qur'an semuanya. Ada 114 surah di dalam Al-Qur'an. Ada 30 juz di dalam Al-Qur'an. Ada 6236 ayat di dalam Al-Qur'an. Semuanya menginduk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, seseorang dianggap sudah berislam, sudah beriman, dan sudah berQur'an kalau setiap saat dia berinteraksi dengan Al-Qur'an selalu bertambah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan dalam penjelasan lain, Allah Subhanahu wa taala menurunkan lebih dari 100 kitab ke dunia. Yang lebih 100 kitab, bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan ada 104 kitab Allah turunkan ke dunia. Intisari semua kitab itu ada pada 3 kitab suci, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Intisari 3 kitab suci itu ada di dalam Al-Qur'an semuanya. Dan intisari Al-Qur'an semuanya ada dalam surat-surat pendek. Dan intisari semua surat-surat pendek ada pada Al-Fatihah. Dan intisari pada Al-Fatihah ada pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang hamba yang sudah iyyaka na'budu, sudah menjadikan Allah satu-satunya penyembahan, pengabdian dalam beribadah, maka dia wajib mendapatkan isti'anah, pertolongan dari Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah hamba dengan hidayah-Mu ya Allah ke jalan yang lurus. Apa yang disebut dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus itu? Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Secara garis besar Al-Qur'an menggambarkan orang yang berada di atas siratal mustaqim adalah orang yang hidupnya adalah wa an ya'buduni. Kalau dia hidupnya dalam rangka beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tentu yang dimaksud di sini universal sifatnya. Tidak hanya sebatas ibadah-ibadah mahdhah, salat, zakat, puasa, haji, zikir, sedekah, bukan cuma itu. Seluruh aspek kehidupan adalah ibadah. Seluruh kehidupan adalah juga salat. Minimal ada salat di mata kita, salat di telinga kita itu muncul. Salat di sekujur tubuh ini di luar salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. tunjukkanlah hamba ke jalan yang lurus. Seperti siapa jalannya, di mana jalan itu berada? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah jelas orang-orang besar muka bumi, kalau ingin bercita-cita menjadi orang besar di muka bumi, jadilah seperti orang yang kita minta setiap hari di surah Al-Fatihah. Siapa dia? Alladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jadikanlah aku seperti orang-orang yang telah kau berikan nikmat itu. Siapa mereka? Alladzina an'amallahu alaihim. Mereka adalah minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Orang-orang elit muka bumi bukanlah orang-orang yang berkuasa, karena banyak orang berkuasa tapi zalim. Orang-orang elit muka bumi bukanlah orang-orang kaya, karena banyak orang kaya yang kemudian hina, sengsara dengan kekayaannya. Para pemuda, jika Anda bermimpi untuk menjadi orang besar masa kini dan masa depan, jadilah kalian seperti empat yang digolongkan oleh Al-Quran orang besarnya, para nabi. Maknanya adalah, jika hidup kita untuk meneruskan estafet perjuangan para nabi, maka andalah orang besarnya. Jika Anda orang tua, bercita-cita menjadikan anak Anda sebagai penerus estafet perjuangan para nabi, maka andalah orang tua yang sedang mendidik orang besar di keluarga Anda. Wasiddiqin. Yang kedua, orang-orang besar di muka bumi adalah para siddiqin. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kegalauannya, orang kafir mengatakan setelah lama tidak mendapatkan wahyu itu si Muhammad tambah gila. Pada saat yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan perintah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Lalu katanya kembali dari langit. Itulah peristiwa kekafiran massal yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harakatul irtidad. Di mana banyak orang yang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi datang Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Siddiq, seperti Abu Bakar yang senantiasa membenarkan Rasulullah walau kadang nalarnya tidak sampai, walau kadang indranya tidak bisa menjangkau. Seperti Abdullah bin Umar, orang Siddiqin itu. Bagaimana dengan Abdullah bin Umar? Dia dengan usia belianya berkata, aku pernah melihat surga dan aku pernah merasakan panasnya neraka. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin kamu tidak pernah datang ke sana lalu kamu mengatakan pernah merasakan keduanya? Apa kata Abdullah bin Umar? Mata Rasulullah adalah mataku. Telinga Rasulullah adalah telingaku. Keyakinan yang disampaikan Rasulullah itulah yang ingin kuyakini. Begitulah para siddiqin. Orang yang hidupnya, totalitasnya, mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang dibawanya dan Quran yang sampai ke tangan kita sekarang. Wasyuhada, orang-orang besar muka bumi yang ketiga adalah para syuhada, orang-orang yang hidup dan matinya seperti yang saya gambarkan dalam Jumat lalu, dan hari ini adalah lanjutan daripada materi Jumat lalu, membawa pesan dari balik kematiannya. Para syuhada, dia hidup tidak sekedar untuk hidup. Seperti kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sebatas bekerja, kera juga bekerja. Tapi babi di hutan hidup dengan merusak tanaman orang. Kera bekerja hanya untuk memperkaya diri dan membuncitkan perutnya sendiri. Syuhada, hidupnya adalah membawa pesan dari balik kematiannya. Bagi dia, hidup terasa hampa tanpa pesan dari balik kematian. Wassalihin, orang besar yang keempat adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu yang bagaimana? Orang-orang yang selalu memilih yang benar, selalu memilih kebenaran, setia kepada kebenaran. Barangkali mengutip tafsir Al-Azhar Buya Hamka, dalam surah Al-Asr dijelaskan, A'udzubillah minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insan lafi khusr. Demi masa, demi waktu yang bergulir, banyak peristiwa-peristiwa besar di dalamnya yang harus kamu perhatikan. Di sini Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. sesungguhnya mayoritas manusia, al-insan tidak dijelaskan di sini status agamanya. Ini menjelaskan bahwa mayoritas manusia fi la fi khusrin, ada lam at-tauqid. Lam stressing penegasan di sini menunjukkan bahwa mayoritas manusia la fi khusrin, sedang berbondong-bondong menuju jurang kerugian. Kerugian kecil bukan, kerugian besar. Kerugian besar. Mayoritas manusia sekarang berbondong-bondong ke arah yang sama, menuju jurang kerugian yang sangat besar. Kerugian apa? Khasirat dunia wal akhirah. Di dunianya merugi, di akhiratnya juga merugi. Illa, inilah orang-orang yang saleh itu, kecuali alladzina amanu wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, adalah orang-orang beriman, orang-orang yang saling, orang-orang yang mengerjakan kebenaran, amal saleh, dan orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran, dan orang-orang yang bersabar bersama kebenaran. Jadi orang-orang saleh adalah orang yang selalu berjalan dalam kebenaran, mengajak kepada kebenaran, dan bersabar bersama kebenaran. Sidang jemaah rahimakumullah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tidak, aku tidak mau engkau golongkan bersama orang-orang yang engkau murkai. Dia sudah tahu kebenaran tapi kemudian mengingkarinya. Aku juga tidak ingin bersama orang-orang yang sesat, yang sejak awal tidak tahu kebenaran. Sidang jemaah rahimakumullah, saya sudah gambarkan secara sekilas overview tentang Al-Fatihah. Lalu di mana dimensi sembuh bersama Al-Fatihah? Sidang jemaah rahimakumullah, ringkasnya begini. Orang-orang itu bisa sesat di dalam hidupnya karena dua. Satu, rusak ilmunya. Orang kalau sudah rusak ilmunya, otomatis rusak pula amalnya. Yang kedua, orang itu benar ilmunya, tapi rusak tujuannya. Ini juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pertama itu orang sesat, yang kedua itu orang yang dimurkai. Contoh, menggelikan memang. Menteri Kesehatan baru saja ditunjuk. Program kerja pertamanya Menteri Kesehatan kita yang baru ditunjuk ini adalah menyosialisasikan kembali kondom. Teori kondom kembali disebarkan. Ini sebagai contoh kasus konkret pada hari ini. Apa katanya? Remaja-remaja harus dipermudah aksesnya untuk bisa gampang membeli kondom. Untuk bisa menekan angka HIV positif atau AIDS. Lihat, saya ingin menjelaskan ini kasus kesesatan yang nyata. Mungkin rusak ilmunya atau mungkin rusak tujuannya. Rakyat ini hanya bisa sembuh kalau rakyat ini selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Gila. Saya mau ambil contoh. 15 atau 20 tahun yang lalu, Australia sudah melakukan ini dan Indonesia mau mencontoh. $1 one condom. Jadi rupanya banyak terjadi perzinahan di sana sini. Ini dilakukan oleh remaja gara-gara iklan nikah dini banyak masalah. Lihat. Ada iklan nikah dini banyak masalah. Sebetulnya tidak ada ceritanya ledakan jumlah penduduk itu dikarenakan nikah dini, yang ada adalah perzinahan. Yang ingin saya katakan dalam teori kondom ini adalah perzinahannya disemarakkan sementara pernikahannya dipersulit. Ini yang terjadi. Di Australia, anak muda cukup memasukkan uang ke dalam ATM atau seperti misalnya kulkas-kulkas, cooler-coolernya Coca-Cola gitu, masukkan $1, dia tinggal pilih kondom merek apa, kondom rasa apa yang mau dia ambil. Sehingga dia tidak perlu lagi malu-malu belanja ke apotek. Dia tidak perlu lagi malu-malu belanja ke warung. Sebab kalau mereka belanja ke apotek, belanja ke warung mungkin malu, takut dilaporkan orang tuanya. Jadi beli dengan mesin. $1, one kondom. Untuk menekan HIV katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi? Sukses. Sukses sekali pemerintah Australia karena anak-anak sekarang sudah sadar tentang penggunaan kondom di SMU-SMU dan di SMP-SMP. Buktinya? Buktinya adalah banyak kondom-kondom yang berserakan di WC-WC sekolah. Itulah indikator keberhasilannya. Tapi pertanyaannya, apakah dengan begitu kemudian HIV bisa ditekan? Never. Karena HIV ini bukan persoalan virus, ini persoalan penyakit perilaku. Disinilah ihdinas siratal mustaqim, menyembuhkan penyakit sosial umat. Tunjukkanlah hamba ke jalan yang lurus. Memang Menteri Kesehatan kita yang sekarang ini orang murtad memang. Mantan muslimah. Sidang jemaah rahimakumullah. Coba perhatikan, solusi apa yang bisa diberikan dengan teori kondom? Setiap kondom itu punya serat. Seratnya itu 1/10 mikron lubangnya. Memang kalau dimasukkan air, seakan-akan air itu tidak keluar. Tapi sesungguhnya dia punya pori-pori yang besarnya 1/10 mikron. Sementara virus HIV itu 1/1000 mikron. Jadi 1000 kali lipat lebih kecil daripada pori-pori kondom. Jadi seandainya ada anak remaja berzina menggunakan 10 lapis kondom, itu masih lenggang kangkung itu keluar masuk itu virus itu. Lalu ada apa di balik ini semua? Saya pernah bertemu dengan orang yang bertobat karena dia pernah membagikan kondom di Bundaran HI. Sebagai solusi dari HIV, dia bilang ini semua bisnis dan ini adalah kejahatan internasional. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pejabat-pejabat ini sebetulnya punya ilmu, tapi sesat tujuannya. Rakyat-rakyat ini tidak punya ilmu, remaja-remaja ini tidak punya ilmu, disesatkan ilmunya sehingga tidak punya ilmu, dia pikir selamat dengan pakai kondom. Al-Fatihah. Jangan cuma dibaca. Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Dan seluruh isi Al-Quran itu ada pada Al-Fatihah. Yang sembuh bukan cuma penyakit sosial. Penyakit individu pun insya Allah disembuhkan. Persoalan-persoalan tekanan batin pun bisa disembuhkan. Kalau kita sudah sampai pada level Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqad fazal muttaqun. Sukses, sukses orang-orang yang bertakwanya sungguh-sungguh dan tidak sambil lalu. Diceritakan pada masa sahabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa nama lain surah Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah. Nama lain, maksud saya Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Di dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwa para sahabat Nabi pernah mengobati atau meruqyah pimpinan kaum kafir yang dibacakan surah Al-Fatihah kemudian bisa sembuh dalam kisah yang panjang. Sembuh bersama Al-Fatihah bisa dari semua hal. Sembuh jasad, sembuh rohani, sembuh penyakit fisik, sembuh penyakit metafisik. Tapi yang lebih penting adalah menyembuhkan diri dari penyakit riya, nifak, kemunafikan, dan at-takabur, kesombongan. Orang kalau sudah iya kena abud, enggak bisa lagi dia sombong, apa berlaku riya, berlaku syirik. Kalau wa iya kena stain, orang itu tidak lagi sombong. Tapi lebih dari itu, Al-Fatihah merupakan solusi daripada penyakit sosial. Di Akal Islamic Center ini, saya mengajak para jamaah, mari bergabung bersama-sama berada di atas jalan yang lurus. Di Akal Islamic Center ini, saya ingin mengajak jamaah, mari kita ke surga. Mari kita ke surga di dunia dan di akhirat. Ada jalannya kalau mau surga. Ikuti saja Siratul Mustaqim. Apa Siratul Mustaqimnya? Dalikal kitabu la raiba fi. Kalau ingin jalan yang lurus, di Akal Islamic Center saya ingin mengajak, ayo kita belajar Al-Quran. Itulah jalan yang lurus. Tafsir daripada dalikal kitab, tafsir daripada ihdina siratal mustaqim adalah dalikal kitab la raiba fi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alaih wa sallimu taslima. Sekarang bersalawatlah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di luar salat Jumat ini bersalawatlah 10 kali di awal pagi. Bersalawatlah 10 kali di awal malam. Itu disunnahkan kalau memang ingin menjadi umat Muhammad. Sekali lagi sallu alaih. Bersalawatlah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Hati-hati, ini zaman fitnah, sedang beredar ajaran yang menistakan sahabat Nabi itu. Bersalawatlah untuk para sahabat Nabi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriya wa fi kulli makan wa fi jami'i biqa'il ard fihi muslimun wal muslimat mu'minun wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum. Wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.